Mengkane wong gak gelem jamaah wong bento. Sem kep tak baleni. Wong gak gelem jamaah iku wong ben sem kep. Para wali, para seposian ngekei isyara. Masjid musala iku mesti dipasang beduk. Niku ana filosofine. Nek mbok goleki kitabe ra petuk, Bro. Kowe golek kitab sing tak pire wal beduku utawi beduk. Gak kira nemokno kowe. Kita apa sing nerangno? Ora ngirono. Iku pelajaran manjing salat isya, beduk ditabuh. Tong tong tong tong tong tong. Dong. Dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong. Dong. Mantep wong lulange sapi lanang. Mandang suarane. Kan beda nek lulange sapi wedok ya tong tong tong brak brak brak brak brak tong brak beda suarane wong nguyohe wae ora padha sapi lanang nek nguyoh iso mbentuk angka 8 iso diukir dadi angka 3 angka 6 iso kenek uyohe sapi wedok yes korat karet angkae iku sapi lah. Bapak Ibu, rungokke. Beduk ditabuh. Iku ana filosofine. Ngandani wong alih. Ya wong alih, wis manjing isa. Ayo jamaah. Aja kok Dewi Bintari ae sing kon tonto. Aja kok Raden Kian Santang ae. Aja kok Tutur Tinular ae sing kon pentelengi. Ayo jamaah. Iki lho, masjidmu isih kotong. Tong tong tong tong. Langgarmu kotong. Tong tong tong tong tong. Masjidmu kotong isih ana. Wis dikandani ngono gak ono sing mangkat jare beduk. Oh, wong-wong itu gendeng deng deng deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Iki ae beduk sing gak trimo dipisan ka tong deng. Masjidmu kotong iki lho gendeng. Pramila saking menika para gendeng-gendeng sekalian ingkang kula hormati. Tak jam ini besan. Hah? Bagi jane melok urun biro to. Orang urun apa ngatur kiai. Karing urung oke meneng rasa cerewet. Masa karep ku to. Lah mangke yen sampun jamaah ini ku tertib api yakin janji Gusti Allah. Desa iku barokah. Sopo itu peristiwa Isra Mi'raj itu ayatnya pripun? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Coba minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Untuk mendapatkan perintah sholat itu perjalanan diawali dari masjid ke masjid. Betapa ini satu isyarat bahwa sholat iku nang masjid, jamaah, nang musola, nang langgar, nang masjid. Ojo seneng sholat ijen, kaya khusyuk-khusyuk sholatmu. Halo? Sama ini ngerungok apa? Oh ya wes, aku ngomong gak dirungok apa, kaya bento aku. Ini jamaah. Makanya wong gak gelem jamaah, wong bento. Sem kep tak boleh nih, wong gak gelem jamaah iku wong ben sem kep. Para wali, para seposian ngekei isyara. Masjid musala iku mesti dipasang beduk. Niku ana filosofine. Nek mbok goleki kitabe ra petuk, Bro. Kowe golek kitab sing tak pire wal beduku utawi beduk. Gak kira nemokno kowe. Kitab apa sing nerangno? Ora ngirono. Iku pelajaran manjing sholat isya beduk ditabuh